Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kembali kita bertemu untuk kembali kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-45 dari surah Al-Anbiya yang akan memberikan informasi kepada kita tentang ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama unzirukum bil wahy wa la yasma'u summud du'aa idza ma yunzarun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu, tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 45 ini kita diberikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika beliau masih hidup, ajaran-ajarannya yang disampaikan untuk kita semua itu adalah berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah bahwa akan ada fenomena, gambaran, ya, kenyataan bahwa tidak akan semua orang menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tergambar dalam keterangan Allah, wala yasma'u summud du'a. Orang-orang yang tuli tidak akan mendengar seruan yang disampaikan oleh Rasul, ajaran yang ditawarkan oleh Rasul, bahkan walaupun mereka diberi peringatan. Nah, menarik di ayat ini bahwa di sini dikatakan innama, qul innama unzirukum bil wahyi. Allah menyampaikan dengan redaksi innama yang berfungsi sebagai adat hasar. Adat hasar itu adalah pembatasan pembicaraan. Bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah wahyu dari Allah, bukan berasal dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berasal dari sifat naluriahnya sebagai manusia, bukan karena dia adalah sebagai ansikh seorang pemimpin, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang nabi dan rasul yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah itu murni berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang-orang yang kemudian mengatakan kita harus membedakan bagaimana posisi rasul itu sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang manusia biasa. Ini adalah suatu hal yang patut kita perhatikan kembali, karena sungguh sangat susah bagi kita untuk memilah-milah bagaimana posisi dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dari satu sisi dan juga sebagai seorang pemimpin. Karena ini sangat sulit untuk dipilah-pilih, ya. Makanya yang terbaik adalah kita tetap percaya bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah unzirukum bil wahyi, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang ada penjelasan dari Rasul bahwa itu adalah merupakan berasal dari ide dan pemikirannya sendiri. Sama seperti kasus ketika Rasulullah bermusyawarah pada waktu akan terjadi perang Khandaq, di mana para sahabat perang Badar, di mana para sahabat kemudian mengatakan bagaimana ini Rasulullah? Rasulullah mengatakan kita tetap berada di dalam kota Madinah. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, menurut kami yang terbaik adalah keluar dari kota Madinah, ya, menyongsong musuh di luar kota. Ya, apakah ini pendapat Anda pribadi atau dari wahyu? Kata Rasulullah, ini berasal dari pendapat saya. Akhirnya Rasulullah kemudian mengikuti pendapat para sahabatnya untuk kemudian menyongsong menghadapi pasukan kafir Quraisy di luar kota Madinah dengan tujuan agar jangan sampai kota Madinah menjadi hancur. Ya, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah yang bertemakan agama, ajaran-ajaran itu adalah murni bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ikuti, dan itu adalah untuk kebaikan kita juga. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Jainal Arifin yang akan memaparkan secara lebih mendalam dan lebih luas tentang ayat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 45 dari surah Al-Anbiya ini dapat kita ambil temanya, peringatan itu membahagiakan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, kul, aku hanya memberi peringatan sesuai dengan wahyu. Innama unzirukum bil wahyi. Peringatan ini disampaikan oleh Nabi itu adalah membahagiakan. Nabi Muhammad SAW lebih jelasnya menggambarkan bagaimana peringatan itu membahagiakan. Dalam sebuah hadis disebutkan, saya ini adalah sebagai seorang yang memberi peringatan kepada sebuah kampung bahwa kampung ini harus ditinggalkan besok hari sebelum subuh. Karena apa? Karena di belakang kampung ini telah datang tentara yang begitu dahsyatnya, yang akan datang jam 8 pagi dan akan memusnah lantahkan kampung yang kita cintai ini. Ini adalah peringatan dariku kepada penduduk kampung. Namun, di antara penduduk kampung ada yang tidak mendengarnya, walaupun sebagian yang lain yang mendengarnya. Maka apa yang terjadi? Orang yang mendengar pesan dari peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan keluar sebelum subuh, selamatlah mereka. Dan orang yang mengatakan ini adalah omong kosong, mereka bertahan di situ, habislah dibantai oleh tentara yang telah datang ke kampung tersebut pada jam 8 pagi. Inilah peringatan yang membahagiakan. Allah mengutus para nabi, tidak saja Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya pada masanya untuk kaum-kaum mereka, dengan satu tujuan. Ada peristiwa yang sungguh luar biasa nantinya, di mana kita diminta pertanggungjawaban atas setiap amal iman yang kita tancapkan dan kita lakukan di bumi ini. Orang yang mengindahkan peringatan itu, mati adalah satu kebahagiaan. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dia akan memperoleh apa yang telah dia lakukan selama di dunia ini. Adapun orang yang enggan untuk beriman dan enggan untuk beramal soleh, mati adalah suatu musibah, awal dari musibah. Dia begitu takutnya. Maka kata Nabi Muhammad, kuburan adalah pintu pertama dari nikmat atau siksaan. Bila dia mendapatkan nikmat di situ, maka selanjutnya dia akan pasti mendapat nikmat. Tapi kalau dia mendapatkan siksa di situ, maka siksaan selanjutnya juga akan lebih parah dan lebih dahsyat lagi. Artinya apa? Orang yang mengindahkan peringatan para nabi, orang yang mengindahkan peringatan yang tertuang di dalam kitab suci para nabi, itu adalah orang-orang yang bahagia. Maka bahasa kemudian, la yasma'u summu du'a idza ma yunzarun. Orang yang paling tuli adalah orang yang tidak mau mendengarkan. Terkadang ada orang tuli dengan bahasa isyarat, seperti kita sering lihat di televisi. Di Indonesia dulu pernah ada, tapi sekarang di luar negeri masih bertahan. Itu ada berita dengan bahasa isyarat, dan mereka sangat paham dengan bahasa isyarat itu dan dapat menerima informasi bahwa di sana ada surga dan neraka. Mereka beribadah walaupun mereka tidak bisa mendengar dengan telinganya. Tetapi yang paling sakit, ada orang yang bisa mendengar tetapi sengaja menulikan telinganya dari mendengar pesan-pesan Al-Quran, dari mendengar pesan-pesan kebaikan, dari mendengar pesan-pesan adanya surga dan neraka, dari mendengar pesan-pesan untuk tetap beriman dan berbuat baik. Inilah manusia yang paling tuli karena tidak mau mendengar nasihat yang sangat membahagiakan dirinya. Jika kemudian akhirnya mereka terdampar di neraka, maka selanjutnya jangan salahkan siapa-siapa. Ya, terima kasih Sajana. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi masukan-masukan yang diberikan oleh narasumber kita, memberikan kita pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang ayat ke-45 dari surat Al-Anbiya ini, bahwa sebenarnya kita diperintahkan untuk lebih banyak mempergunakan telinga kita untuk mendapatkan informasi-informasi, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an ataupun melalui tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang diakui atau tidak, ternyata kita di dalam kehidupan ini lebih banyak mempergunakan mata daripada mempergunakan telinga kita kita banyak berjalan sore hari ketika lantunan Al-Quran dibacakan, tapi berapa banyak di antara kita yang mampu memahami lantunan ayat suci Al-Quran dibacakan. Kita mendengar suara panggilan azan pada saat waktu salat sudah masuk, akan tetapi berapa banyak di antara kita yang mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap dirinya, tapi ternyata kita malah melalaikannya, atau malah banyak di antara kita yang bahkan tidak memperdulikannya. Ini artinya adalah bahwa kalau kita tidak mempergunakan panca indera pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dengan sebaik-baiknya, maka akan besar kemungkinan bahwa banyak sekali petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan terabaikan di dalam kehidupan kita. Iqtaraba linnasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun. Ketika hari kiamat sudah dekat, ternyata begitu masih banyak orang-orang yang fi ghaflatin mu'ridun, berada tetap dalam kelalaiannya, dan bahkan mereka tampil menjadi orang-orang ingkar. Nauzubillahi min zalik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.